uliran upelampuan mealon tuan jame bantekan jadalon siplo di atu le mulia jame ataupun daja jadalon siplo di atu le mulia jame ataupun daja tenaga mo kakurun sopan nyahana senang mealon pintar kamu rusun di ongen pekan gasih ngen sayang ke anu muda kamu rusun di ongen pekan gasih ngen sayang ke anu muda kamu anak mit kaduh benoh anak lemah lagu kamu bang patna lagi gadang nasalah melage meahni bak sedara patna lagi gadang nasalah lombriran lampuan mealon tuan jame bantekan jadalon siplo di atu ule mulia jame ataupun raja jadalon siplo di atu ule mulia jame ataupun raja karena kamu kasurung sopan nyahana senang mealon pintar kamu dusun di ohmen pekan gaseng sayang ke anu muda kamu dusun di oh ngempekan gasih ngesayang ke anu muda kamu anu ni kagoh penuh mana lo meoh lagu kamu bang patna lagi kadang nasalah melage meani bak sedara patna lagi kadang nasalah melage meani bak sedara.